Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita kembali bertemu dengan karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan kembali berinteraksi dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan kembali bersama hal yang akan menambah iman kita, bukan hanya menambah wawasan kita. Dan ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama bahwa menuntut ilmu artinya menambah iman. Menuntut ilmu adalah menambah iman. Dan siapa di antara kita gak butuh tambahan iman? Apalagi setiap hari kita menghadapi ujian-ujian kehidupan. Yang kalau kita tidak bentengi iman kita, maka kita bisa tergerus dan tidak istiqomah dan bisa su'ul khatimah. Maka semoga Allah lindungi kita dari ketidakistiqomahan. Semoga Allah lindungi kita dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan di dunia sehingga kita mendapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kembali bersama bab nafkah 'alal 'iyal. Bab nafkah 'alal 'iyal dan kita masuk ke hadis Ummu Salamah. Masuk ke hadis Ummu Salamah yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua beliau, merahmati guru-guru beliau, merahmati keluarga beliau dan merahmati seluruh ulama. Dan semoga Allah merahmati umat Islam dimanapun berada. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan wa'an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat qultu ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim. Ya Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala jika saya menafkahi putra-putra Abi Salamah? Kita tahu Abu Salamah adalah suami beliau sebelum Abu Salamah wafat dan lalu beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau tanya, saya dapat pahala enggak kalau saya menafkahi anak-anak saya dari pernikahan saya sebelumnya? Dan hadirin Allah muliakan, pada saat Abu Salamah wafat radhiyallahu ta'ala an, itu Abu Salamah meninggalkan 5 orang anak. Dan Ummu Salamah begitu menyayangi Abu Salamah, karena Abu Salamah sangat luar biasa sebagai suami. Sampai-sampai diriwayatkan Ummu Salamah mengatakan, gak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Lalu singkat cerita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maju dan ternyata ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Hadirin Allah muliakan, dan pada saat itu Ummu Salamah bersama 5 orang anak, anaknya Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini punya perhatian besar untuk merawat anak-anaknya dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Lalu beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya dapat pahala enggak kalau kasih nafkah buat anak-anak? Lalu beliau mengatakan, walastu bitarikatihim, hakada wa hakada. Lalu Rasulullah melanjutkan, walastu bitarikatihim hakada wa hakada. Innama hum bani, karena mereka adalah anak-anakku. Maksudnya apa, hadirin? Maksudnya Ummu Salamah mengatakan, saya tidak akan meninggalkan mereka pergi ke sana, pergi ke sini untuk menyambung hidup. Bagaimana saya bisa tinggalkan mereka? Mereka itu anak-anak saya, gitu loh. Bagaimana saya tega membiarkan mereka pergi ke sana dan pergi ke sini? Sedangkan mereka adalah anak-anak saya. Jangan sampai mereka terlunta-lunta, itu bahasa kita, untuk mencari nafkah. Jadi dapat pahala gak nih kalau saya nafkahi mereka? Kata Nabi SAW, na'am, ya. Laki ajru ma'an fakti alaihim. Engkau mendapatkan pahala saat engkau menafkahi mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Jadi engkau mendapatkan pahala saat engkau menafkahi mereka. Hadirin Allah muliakan, hadis yang simple tapi syarat akan makna. Mari kita lihat keterangan para ulama dalam masalah ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini kata para ulama menjelaskan kepada kita bagaimana komunikasi yang hangat antara Rasulullah SAW dan istri beliau. Dan ini memberikan pesan besar bagaimana komunikasi antara suami istri itu seyogianya berlangsung. Suami istri butuh komunikasi, butuh bicara. Istri butuh bertanya kepada suami dan suami menjawab dengan baik. Komunikasi yang hangat, komunikasi yang baik, komunikasi dan pembicaraan yang penuh dengan adab. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bagaimana diskusi dan komunikasi lalu saling sharing ilmu, saling bertanya itu terjadi di rumah tangga orang-orang beriman. Bukan diem aja gitu loh. Aku tuh udah 3 bulan gak bicara sama suamiku. Ada yang bilang 1 tahun gak bicara sama istri, 1 tahun. Diem aja. Ditanya gak jawab. Ada yang 2 tahun gak bicara sama pasangannya. Ada yang 5 tahun gak bicara sama istrinya atau gak bicara sama suami. Bayangkan ada 5 tahun. Alhamdulillah di afana mimabtalahu bih wa fadlana ala kathir mimar khawal taftila. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Dan bagaimana beliau dengan istri beliau, Ummu Salamah. Terjadi pembicaraan. Itu poin penting dalam hadis ini. Hadis yang kedua, ulama menjelaskan bagaimana adab seorang istri dalam memanggil suami. Ini pembicaraan sangat personal, lepas dari batasan-batasan formalitas. Karena pembicaraan ini sekali lagi bukan di mimbar. Ini pembicaraan suami istri. Tapi lihat bagaimana Ummu Salamah memanggil suami beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Enggak manggil nama, hadirin. Enggak mentang-mentang aku kan istri beliau, ya Muhammad, enggak manggil nama. Bahkan kata sebagian ulama, enggak, Ummu Salamah tidak memanggil beliau dengan sebutan suamiku, enggak. Makanya kata sebagian ulama, fahiya lam tukhatibhu biwasfihi zawjaha. Ummu Salamah tidak memanggil Rasulullah dengan sebutan suami. Padahal jelas suami, dan kalau dipanggil suamiku tuh semua orang paham. Tapi Ummu Salamah memanggil suaminya di panggilan tertinggi, Rasulullah. Rasulullah. Dan itu panggilan yang paling berkelas. Bukan panggil nama, bukan panggil suami. Lihat, ya hadis simpel tapi menjelaskan kepada kita hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mendasar seperti bagaimana istri memuliakan suami, istri meninggikan suami, istri respect dengan suami, istri menghormati suami, istri menjaga lisannya. Jadi jangankan kata-kata yang gak bagus, kata-kata kotor, kata-kata yang buruk, sampai memanggil suamiku, enggak. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan dengan memanggil suami beliau sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Rasulullah itu memberikan pesan yang dalam, bukan hanya sekedar panggilan. Kata para ulama, walakin biwasfihi Rasul alladhi yuballik an rabbihi walladhi la yantiku anil hawa. Ummu Salamah memanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Rasulullah, bukan suamiku. Karena Rasul lebih dalam, jelas lebih jauh. Karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Walladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adapun suami bisa salah, bisa benar. Bisa objektif, bisa subjektif. Bisa objektif, bisa karena hawa nafsu, karena emosi, karena amarah, ya kayak kita-kita lah. Ini suami-suami ini. Jadi suami itu netral. Ada suami yang baik, ada suami yang buruk. Netral. Sebuah kata yang netral. Bisa konotasi positif, bisa konotasi negatif. Tapi kalau Rasul jelas positif. Dari A sampai Z positif. Lihat bagaimana seorang istri memandang suaminya, hadirin. Itu kata para ulama. Lihat bagaimana seorang istri itu senantiasa melihat suaminya dari sisi positif. Dan bukan hanya melihat, semua celah untuk membuka sisi suudzon kepada suami, negatif kepada suami, itu ditutup oleh istri yang soleha, oleh istri yang bertakwa. Betul, istri pada hari ini gak bisa memanggil suaminya ya Rasulullah. Kayaknya aku panggil suamiku Rasulullah aja mulai dari kajian ini. Ya, difonis sesat, hadirin. Tidak, tapi pesannya adalah lihat bagaimana Ummu Salamah mendidik para istri untuk memuliakan suaminya. Dan senantiasa masuk dari pintu positif, bukan masuk dari pintu negatif. Makanya beliau mengatakan, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah. Musa mengatakan, Ya suamiku kan manusia juga. Suka gak sih dengar istri ngomong gitu tentang suaminya? Suka ya dengar? Istri siapa? Istri saya, Pak Ustaz. Kalau lagi curhat sama temannya, sama ininya, ya sama orang tua aku juga gitu. Ya benar sih, Ma, dia baik, tapi kan dia juga manusia. Lihat bagaimana istri Nabi SAW. Padahal Nabi SAW manusia, tidak? Manusia, Allah yang mengatakan. Coba ke surat Al-Kahf ayat 110. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah, sesungguhnya aku itu hanya manusia seperti kalian. Namun aku diberikan wahyu. Hadirin, kalau orang punya mental cari-cari kesalahan atau apa, bisa gak menggunakan ayat ini? Emangnya para istri Nabi alaihi wasallam wanita bodoh apa enggak? Bisa aja kayak kamu, ya kamu kan manusia juga. Lupa firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ya Rasulullah. Itu artinya suamiku adalah Rasulullah, yang tidak akan bicara dengan hawa nafsu, yang akan menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah, baik itu menguntungkan atau merugikan secara nafsu misalnya. Dan selalu membangun atmosfer positif. Dan benar. Dan sekali lagi kita tentu saja gak bisa seperti ini, tetapi benang merahnya selalu bangun atmosfer positif di tengah-tengah rumah tangga. PR istri yang soleha adalah membangun narasi positif, atmosfer positif, membangun kepercayaan. Bukan kerjanya curiga aja sama suami, buruk sangka sama suami, gak akan berkah hidup seperti itu. Kenapa banyak istri ngoprek-ngoprek handphone suami? Kan curiga. Curiga. Hadirin Allah muliakan. Padahal kita sebagai istri yang soleh diminta untuk percaya sesuai dengan porsi kita tentu saja. Tapi ini mahal hadirin. Gak merasa sok dekat gitu, tutup menjaga gitu. Dan ini pembicaraan pribadi, nggak ada, udah nggak perlu jaga image, nggak perlu ini. Ketika wanita memperlihatkan jati dirinya sebenarnya, ini petanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi emang beda hadirin. Jadi Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam memilih seorang wanita jadi istri beliau itu enggak ngasal. Ada banyak orang menyerang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak ngerti bagaimana kualitas wanita-wanita itu. Ummahatul mukminin, ibunda kita radhiyallahu taala anhum, sangat berkelas. Sangat mengerti bagaimana cara menjadi istri, cara menjadi wanita, bukan hanya tentang apa penampilan. Mereka tuh ngerti apa kata yang harus dikeluarkan di hadapan suami, itu ngerti hadirin. Kata-kata apa yang harus saya keluarkan ke suami saya, bagaimana cara saya memanggil, bagaimana cara saya berbicara, bagaimana cara saya bercanda, bagaimana cara saya beda. Lihat bagaimana Ummu Salam membangun pembicaraan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bagaimana mentalnya seorang wanita soleha. Yang penuh dengan sifat keibuan, yang senantiasa memikirkan anak-anaknya, ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, ingin merawat anak-anaknya. Makanya beliau mengatakan innama hum bani, mereka itu anak-anakku ya Rasul. Aku gak bisa tinggalkan mereka terlunta-lunta. kita sering mendengar kasus ibu tidak perhatian dengan anak-anaknya. Gak semua tentu saja, ada banyak ibu yang sangat perhatian, tapi kasus tidak perhatian banyak, mulai dari tidak mau memberikan ASI karena sebagian pihak hanya memikirkan tubuhnya misalnya, atau ada hal lain sehingga dia gak mau menghabiskan waktu untuk itu, atau gak peduli, bahkan sebagian mengeksploitasi anak-anaknya, mengeksploitasi anak-anaknya agar menjadi ATM berjalan buat dia, agar jadi mesin uang biar anak-anaknya yang memberikan income. Ummu Salamah enggak, beliau ingin menafkahi anak-anak beliau. Jadi ini pelajaran besar bagi kita. Orang tua tuh harus punya mental seperti itu, walaupun dia seorang ibu, walaupun dia seorang ibu. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, ulama menjelaskan bahwa hadits ini secara gamblang menjelaskan kepada kita bahwa apabila seorang ibu menafkahi anak-anaknya, maka ia mendapatkan pahala. Apabila seorang ibu menafkahi anak-anaknya, maka ia mendapatkan pahala. Jadi ia dapat pahala. Itu bagaimana, sekali lagi, dalam Islam manusia wanita sangat dihormati, dia dapat pahala. Lalu timbul pertanyaan berikutnya, dan ini pembahasan ulama dalam hadis ini. Apakah seorang wanita atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya? Apakah wajib? Dijelaskan oleh para pakar ulama fikih dalam buku-buku fikih induk, dalam berbagai macam mazhab, bahwa wanita atau ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tidak wajib. Namun ketika dia memberikan nafkah, maka dia dapat pahala. Dia mendapat pahala sedekah, sedekah. Pahala sedekah. Jadi enggak wajib bagi ibu, karena ini wajib bagi ayah. Lalu timbul pertanyaan, lalu kalau ayah tidak mampu bagaimana? Ayah nih anak-anak tidak mau, atau bahasanya suami kita gak mampu. Akhirnya istri yang membiayai anak-anak, istri yang menafkahi anak-anak. Para ulama mengatakan, kata mereka, hadhi nafaqa in kanat fi wujudi az-zawji wa huwa mu'sir fa inna ma takunu daynan 'alayh. Nafkah yang diberikan oleh istri ke anak-anak, jika dalam kondisi suami tidak mampu, maka itu menjadi hutang suami kepada istri. Dan harus dikembalikan pada saat suami lapang. Suami lapang. Jadi kalau suami sudah bagus lagi kondisi finansialnya, hitung. Kamu kemarin keluarin uang buat anak-anak berapa ya? Sekian, sekian, sekian, sekian. Misalnya sampai 250 juta, aku kembalikan 250 juta. Bayangkan sampai seperti itu, hadirin. Hutang. Bukan enak. Dari mana sisi Islam mengeksploitasi wanita? Ya harus dihitung tuh pengeluarannya berapa. Itu jelaskan ulama kita. Kenapa? Karena bukan kewajiban beliau. Itu bukan, nafkah bukan kewajiban beliau. Makanya sama kan sebagaimana yang kita sudah bahas, sama kayak istri kan, kalau suami gak mau, gak memberikan nafkah, maka jadi hutang. Sama nih anak-anak. Kalau suami gak kasih nafkah buat anak-anak, lalu akhirnya pakai uang istri, maka itu hutang. Hutang. Hutang yang harus dibayar suami ketika dia mampu. Lalu dijelaskan sebagian para ulama fikih juga, karena nafkah kepada anak-anak bukan kewajiban istri atau bukan kewajiban wanita, maka konsekuensinya apa, hadirin? Maka konsekuensinya kalau wanita itu muzaki, punya harta yang zakatkan, dia bisa kasih ke anak-anak kalau anak-anak itu mustahik. Karena anak-anak bukan nafkah anak-anak bukan kewajiban dia. Jadi konsekuensinya kalau ibunya kaya dan anaknya mustahik, maka ibunya boleh kasih zakat ke anak. Itu poin. Jadi daripada kasih orang lain, ya kasih anak lah yang susah hidupnya atau apa. Jadi boleh diambil dari uang zakat. Itu kira-kira beberapa pelajaran dan hukum atau pembahasan fikih yang dijelaskan oleh para ulama dalam hadis ini. Dan poin penutup sekali lagi, bagaimana Allah dan Rasulnya memuliakan wanita, Allah dan Rasulnya menjaga hak wanita, dan Allah dan Rasulnya tidak menyia-nyiakan wanita dan menjaga harta wanita. Gak bisa seenaknya aja suami lepas tanggung jawab lalu istri yang banting tulang terus kerja buat anak-anak. Oke, kalau suami gak mampu maka jadi hutang, kata para ulama. Sebagaimana itu tadi, kalau suami gak mampu menafkahi istri atau tidak menafkahi istri, maka itu jadi hutang. Dan itu salah satu keterangan dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita rasa cukup sampai di sini dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah juga selalu merahmati Ustadz, keluarga, tim, jamaah kanja, dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, mohon maaf izin bertanya. Ayah mertua saya sudah lama tidak menafkahi ibu dan adik-adik sama sekali, dan menyerahkan semua ke suami saya. Sementara beliau masih ada uang gaji yang cukup dan hanya untuk beliau sendiri. Ibu dan adik-adik tidak dikasih speser pun. Kami pribadi tidak keberatan Ustadz. Insyaallah ini ladang amal yang Allah sediakan untuk kami sekeluarga. Alhamdulillah. Pertanyaan kami, apakah ayah perlu kami beritahu tentang dalil-dalil ini atau biarkan saja? Karena khawatir kalau kami sampaikan beliau marah dan menganggap kami keberatan menafkahi beliau, ibu dan adik-adik. Tapi kalau tidak kami sampaikan, khawatir beliau memang tidak tahu. Mohon penjelasan Ustaz, semoga Ustaz membaca pertanyaan kami, semoga Allah memudahkan kami dan Ustaz dalam menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum wa fikum barakallah. Yang pertama, banyak-banyak bersyukur ketika kita diberikan taufik oleh Allah berpikir seperti ini. Ini pola pikir yang mahal. Ketika melihat bahwa menanggung beban orang lain itu dianggap sebagai ladang amal, itu mahal lah. Banyak orang tuh berpikir ini enak banget dia, ini kan ngerepotin gua, dan itu hak dia berkata demikian. Tapi ketika penanya bermain di level seperti ini, itu level yang jauh lebih tinggi, dan itu taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah. Lalu yang kedua, perlu kita kasih tahu, karena setiap kita punya tugas di kotaknya masing-masing dan akan ditanya oleh Allah dari sisi kotak masing-masing juga. Jadi perlu dikasih tahu, karena nafkah ini wajib hadirin. Dan wajib itu kalau nggak dikerjakan dosanya tuh nggak kecil, nggak sepele gitu loh hadirin. Karena sebagaimana hal yang wajib adalah hal yang paling Allah cintai. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi, dalam hadits qudsi. Allah berfirman, tidak ada satupun amal saleh yang paling aku cintai yang dikerjakan hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepadaku dibanding amalan yang aku wajibkan. Jadi ini pahala besar, dan otomatis konsekuensinya kalau dilalaikan juga serius. Dan ini dosa hadirin. Makanya kata ada kafabil mar'i itman, cukuplah seseorang difonis pendosa ketika dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dosa. Tapi sampaikan baik-baik gitu loh. Sampaikan dengan pelan-pelan gitu, atau secara tidak langsung, atau dari jalur bukan jalur kita tapi orang yang beliau hormati. Dan itu pun juga enggak langsung, enggak direct gitu. Mungkin kirim sebuah artikel atau kajian dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman afian wa na'udzubika min al-min al-fa. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.